Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. وتابعوا التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Kita lanjutkan dari kajian taklim kita yang membahas kitab seputar akidah dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad waraddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan wasilah atau sarana yang ketujuh yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan, yaitu at-tanjim. Yang dimaksud dengan tanjim di sini adalah at-tanjim dari jenis ta'thir, yaitu mengamati bintang-bintang untuk menentukan atau menebak keadaan-keadaan yang akan terjadi di muka bumi, seperti terjadinya atau datangnya angin dan datangnya cuaca panas atau dingin, atau terjadinya fluktuasi atau perubahan harga, ataukah terjadi berbagai macam musibah, wabak, atau penyakit-penyakit, atau sesuatu yang akan menimpa seorang, baik itu kebaikan ataukah keburukan. Maka jenis tanjim ini, jenis perbintangan ini, hukumnya adalah haram dan termasuk kesyirikan, sebagaimana yang telah kita sebutkan alasan-alasan yang dibawakan oleh para ulama. Adapun jenis tanjim yang kedua, jenis ilmu perbintangan yang kedua, yaitu dari jenis tasyir, yaitu mengamati keadaan-keadaan bintang untuk membantu naam sebagian kehidupan manusia, seperti berlayar menggunakan kompas. Naam, dia mengamati bintang-bintang tertentu misalnya untuk mengetahui arah utara, selatan, barat, timur dan yang lainnya, atau mengetahui arah kiblat, atau mengetahui penanggalan Hijriah atau Masehi. Maka ilmu perbintangan yang kedua ini tidaklah dilarang. Kita lanjutkan ke wasilah yang berikutnya, wasilah atau wasaranah yang kedelapan yang bisa mengantarkan seorang kepada pintu kesyirikan adalah al-istisqa'u bil anwa'. Al-istisqa bil anwa, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah definisi atau pengertian al-istisqa bil anwa adalah wa huwa ibaratun an nisbatil matar ila tulu'in najam au ghurubihi ala ma kanatil jahiliyah ta'takiduhu min anna tulu'an najmi aw suqatahu fil maghibi yu'athiru fi inzalil matar. Kata Syekh Fauzan Habibullah, yang dimaksud dengan menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu adalah sebuah ungkapan tentang disandarkannya turunnya hujan disebabkan munculnya sebuah bintang atau hilangnya sebuah bintang sesuai dengan keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu bahwasannya munculnya bintang atau jatuhnya bintang, hilangnya bintang di kegelapan itu memberikan pengaruh di dalam turunnya hujan. Jadi menyandarkan turunnya hujan dengan bintang tertentu ini termasuk dari perbuatan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka biasanya menyandarkan turunnya hujan itu dengan bintang-bintang tertentu. Kalau bintang ini muncul, biasanya akan turun hujan. Jadi inilah keyakinan dari sebagian keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang haram, keyakinan yang syirik. Bisa mengantarkan seorang kepada syirik besar, atau kemungkinan yang kedua bisa mengantarkan seorang kepada syirik kecil. Kapan seorang terjatuh ke dalam syirik besar, tatkala dia menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, tatkala dia meyakini bahwasannya bintang itu sendiri secara zatnya yang menurunkan hujan. Jadi disebabkan bintang itu sendiri, naam, hujan itu turun. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini, dia terjatuh ke dalam syirik besar. Dia terjatuh ke dalam syirik besar. Atau kemungkinan yang kedua, seorang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, dia meyakini bahwasanya hujan turun itu disebabkan atau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia mengatakan, menyimpulkan, biasanya hujan itu turun kalau bintang ini muncul. Jadi dia mengaitkan dengan bintang tertentu, tapi dia tidak meyakini hujan turun tersebut disebabkan bintang itu, bukan ya, disebabkan karena bintang itu sendiri. Nah ya, dia tetap meyakini yang menurunkan hujan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia berkeyakinan ya, biasanya katanya kalau hujan itu turun biasanya bintang ini juga ada. Maka yang seperti ini naam bisa mengantarkan seorang kepada pintu kesyirikan, naam, akan tetapi tidak sampai kepada syirik besar. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah menjelaskan atau melanjutkan penjelasannya, fayakulun, maka orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan, dan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah segala sesuatu yang ada, ya, segala sesuatu, naam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dimaksud dengan zaman jahiliyah. Itu zaman, naam, yang terjadi atau masa yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang namanya zaman jahiliyah. Ya, tidak ada lagi zaman jahiliyah. Jahiliyah, naam, zamannya sudah lewat. Ya, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertinggal hanyalah sifat-sifatnya. Ya, zamannya sudah tidak ada, masa jahiliyah sudah tidak ada, tapi sifat-sifatnya, sifat-sifat, ya, dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah itu masih ada. Di antaranya adalah menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang. Ini di antara bentuk sifat dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah, dan banyak sekali ya, sifat-sifat orang jahiliyah terdahulu nanti akan disebutkan oleh muallif rahimahullah. Orang-orang jahiliyah terdahulu mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami telah diturunkan hujan disebabkan karena bintang ini dan ini. Ini keyakinan mereka terdahulu. Wahum yuridun bidzalikan najmi, dan mereka menginginkan dengan bintang itu. Wa yu'abbiruna anhu bin nau', dan mereka mengungkapkannya, ya turunnya bintang itu dengan nau'. Nau' dengan an-najm ini sama. Ya, sebagian para ulama mentafsirkan, menterjemahkan nau' itu asal muasalnya adalah tempat peredaran bintang. Ya, tempat peredaran bintang. Ya, kemudian digunakan istilah ini untuk bintang itu sendiri. Jadi an-nau' dengan an-najm itu sama. Wa huwa tulu'in najmi, yaitu takala bintang itu muncul. Minna'a yanu'u dari fi'il kata kerja na'a yanu'u. Nah, na'a yanu'u nau'un, jamaknya anwa. Idza nahadha wa tala'a, apabila bintang itu turun nam atau tenggelam dan terbit. Fayakulun, orang-orang jahiliyah terdahulu mengatakan idza tala'an najmul fulani yanzilul mataru, apabila muncul bintang fulan, muncul bintang itu, maka akan turun hujan. Jadi ini diantara keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Wal muradu bil anwa' indahum manazilul qamari ats-tsamaniyah wal 'isrun, dan yang diinginkan dari perkataan mereka al anwa', jamak daripada nau', ya bintang-bintang. Ini maksud dengan anwa' di sini menurut mereka adalah manazilul qamar ats-tsamaniyah wal 'isrun, yaitu tempat na'am beredarnya ya, atau tempat turunnya bulan ats-tsamaniyah wal 'isrun, ya sebanyak 28 bulan. Fi kulli salasa asyrata lailah, ini menurut mereka, kata mereka pada setiap 13 malam, 13 hari. Ini menurut keyakinan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya. Pada setiap 13 hari yahribu wahidun minha inda tulu'il fajri wayatlu'u maqabiluhu wa tanqadhi jami'uha inda inqida'is sanati al-qamariyah. Kata orang-orang jahiliyah terdahulu, ini di antara keyakinan mereka, pada setiap 13 hari satu di antara ya, bulan tersebut itu hilang. Ya. Nah, hilang ketika munculnya bintang. Dan akan muncul pasangannya. Nah, jadi ketika setiap 13 hari, satu bulan dari 28 bulan, ya menurut mereka, itu akan hilang ketika munculnya bintang. Kemudian akan muncul pasangan dari bulan itu. Wa tanqadhi jami'uha inda inqida'i as-sanati al-qamariyah. Kemudian akan hilang semuanya ketika berakhirnya tahun qamariyah. Wa taz'umu al-arabu fi jahiliyatiha annahu inda tulu'i dzalikan najmi fil fajri wa maghibi maqabilhi. Dan orang-orang Arab terdahulu, orang-orang jahiliyah terdahulu menyangka pada masa jahiliyah mereka bahwasannya ketika munculnya bintang itu pada waktu subuh, ya fil fajri na'am, dan akan muncul pula dan akan hilang, ya kalau muncul satu akan hilang pasangannya, yanzilul matoru, kemudian hujan akan turun. Jadi ini ya keyakinan yang ada pada orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa yusamma dzalika al-istisqa bil anwa, dan dinamakan hal itu dengan al-istisqa bil anwa, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Wa ma'na dzalika nisbatu suqiyah ila hadhihi tawali', dan makna hal itu adalah menyandarkan turunnya hujan dengan na'am bintang-bintang yang muncul tersebut. Wa hadza min i'tiqadil jahiliyah alladzi ja'a al-islamu bi ibtalihi wan nahyi anhu. Dan ini kata Syekh Fauzan Habibullah adalah termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah, di mana setelah datangnya Islam, Islam na'am menghilangkannya, wan nahyi anhu, dan melarang darinya. Li'anna nuzulal matari wan hisabihi wan hibasihi yarji'u ila iradatillah wa takdirihi wa hikmatihi. Dikarenakan turunnya hujan pada hakikatnya, nah pada hakikatnya turunnya hujan, begitu juga terhalanginya hujan, tidak turunnya hujan itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta hikmah dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang-bintang tertentu. Ya, bukan karena bintang-bintang tertentu. Dan pada hakikatnya, pada kenyataannya, banyak sekali ya turunnya hujan itu tidak terkait dengan bintang. Ya, tidak terkait dengan bintang tertentu. Ya, terkadang cuaca cerah, tiba-tiba hujan. Ya, terkadang mendung, belum tentu hujan. Terkadang angin sudah berhembus sangat kencang, cuaca sangat gelap, yang kemungkinan na'am manusia menebaknya, memperkirakannya hujan akan turun, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki turunnya hujan. Jadi turunnya hujan atau tertahannya hujan itu semua kembali kepada kehendak Allah. Ya, kembali kepada kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta hikmahnya. Ya, terkadang ada sebagian tempat itu hujan, sebagian tempat tidak hujan, padahal sebelahan. Ya, terkadang kita melakukan safar, melakukan sebuah perjalanan. Di tengah jalan kita kehujanan. Ya, hujan deras sekali. Tidak lama dari situ, baru berapa menit, ternyata ya kita mendapati jalan setelahnya itu terang. Tidak ada hujan sama sekali. Ini semua kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya untuk menurunkan hujan di suatu tempat dan menahannya di tempat yang lain. Wa laisa litulu'in najmi ta'thirun fih. Dan bukanlah turunnya hujan itu disebabkan karena munculnya bintang yang memberikan pengaruh padanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang itu. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim, sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar, sumpah yang agung apabila kalian mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, yang ditulis ya. Na'am fi kitabim maknun, pada kitab yang terjaga, ilahul mahfuz. La yamussuhu illa al-mutahharun, dan tidaklah yang memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan. La yamussuhu illa al-mutahharun, tidaklah yang memegang Al-Qur'an na'am kecuali orang yang disucikan. Sebagian para ulama membawa ayat ini, menjadikan ya potongan ayat ini, la yamassuhu illa al-mutahharun, sebagian mereka dari kalangan ahli fikih, mereka berpendapat bahwasannya tidak diperbolehkan seorang memegang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Di antara dalilnya adalah ayat ini, la yamassuhu illal mutahharu. Tidaklah yang memegang Al-Quran itu kecuali naam orang tersebut suci. Ya, suci dari apa saja? Naam, ya, suci dari kekafiran, suci dari najis, hadas, hadas dan najis semuanya. Karena ada sebagian yang mentafsirkan, naam, yang dimaksud dengan suci di sini adalah dia harus muslim. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali dia muslim. Jadi kalau orang kafir tidak boleh. Ya, jadi yang dimaukan di sini bukan suci dari hadas, tapi suci yang dimaksud di sini adalah orang muslim. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali dia muslim. Maka sebagian para ulama berpendapat boleh. Ya, seorang yang batal wudunya itu memegang Al-Quran. Karena yang dimaukan dengan suci di sini adalah dia maksudnya adalah muslim. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali dia harus muslim. Jadi pendapat sebagian para ulama, mereka berpendapat bahwasannya tidak boleh bagi seorang memegang Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci. Suci dari segala macam. Suci dari kekafiran. Ya, dia seorang muslim. Kemudian suci dari hadas dan najis. Sebagian lagi mengatakan, berpendapat tidak mengapa seorang muslim memegang Al-Quran walaupun dia tidak dalam keadaan suci. Ya, di antara sisi pendalilan yang mereka gunakan sebagaimana yang kita sebutkan, al-mutahharun di sini kata mereka maksudnya adalah muslim. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali dia muslim. Jadi kalau orang kafir tidak boleh memegang Al-Quran. Ada juga yang mengatakan tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali yang disucikan. Yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini al-malaikah, para malaikat. Karena domir di sini, domir hu, tidaklah yang memegangnya memegang Al-Quran, Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz, bukan Al-Quran yang ada di dunia. Di Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidaklah yang memegangnya kecuali para malaikat. Kecuali para malaikat. Oleh sebab itu, sebagian para ulama berpendapat ayat ini tidak bisa dibawa ya sebagai dalil tidak boleh memegang Al-Quran. Naam, kalau seorang itu tidak suci. Lalu mana yang kuat? Allah Ta'ala alam bisawab, untuk kehati-hatian. Naam, di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada pendapat yang itu diperselisihkan oleh para ulama, maka kita ambil jalan tengah yang tidak diperselisihkan. Ya, jalan tengah yang tidak diperselisihkan. Yang tidak diperselisihkan oleh para ulama adalah memegang Al-Quran dalam keadaan suci. Itu yang tidak diperselisihkan. Jadi kita ambil pendapat lebih baik ya. Kalau memang kita tidak kesulitan ya, alangkah baiknya ketika ingin membaca Al-Quran, memegang Al-Quran itu berwudu terlebih dahulu. Ya, kecuali kalau itu berat bagi dirinya. Mungkin dia punya salasil baul. Ada seorang kena penyakit salasil baul. Dikit-dikit batal, dikit-dikit batal. Ya, sholat ya, dari awal sudah siap menyiapkan air wudu, mau bareng-bareng imam takbir pertama sudah masuk, tidak lama dari situ berapa menit belumlah rukuk sudah batal, kamar mandi lagi, setelah itu batal lagi. Ini namanya penyakit salasil baul ya, bakal kencing terus ataukah buang angin terus. Yang seperti ini ya, kalau memang dirasa berat bagi dirinya, maka seadanya ya, seadanya. Nah, kemudian tanzilu min rabbil alamin, ini Al-Quran yang diturunkan dari rabbil alamin. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah dengan ya perkataan ini kalian mengolok-olok, mempermainkan? Wa tad'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki kalian, yang dimaksud dengan rizki di sini adalah dengan disebutkan syukrakum, kalian menjadikan rasa terima kasih kalian annakum tukadzibun, yaitu kalian mendustakan. Maksudnya adalah perkataan mutirna binau'i kadza wa kadza bin najmin kadza wa kadza, yaitu tatkala dirizkikan kepada kalian hujan, kalian mendustakannya dengan kalian mengatakan kami telah diturunkan hujan disebabkan bintang ini dan ini. Nah, jadi ayat ini diantara dalil naam ya bahwasannya menyandarkan hujan dengan bintang-bintang tertentu ya adalah perbuatan yang haram, dan bahkan ini adalah perbuatan dusta yang paling dusta ya, termasuk kedustaan besar ya, menyandarkan hujan itu dengan bintang tertentu ini termasuk perbuatan kedustaan yang besar, kebohongan yang besar. Kemudian kita Syekh Fauzan Habibullah, fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah jalla wa ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rizki-rizki kalian, rasa terima kasih kalian, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustahkan. Ma'nahu, maknanya adalah nisbatul matari alladhi huwa rizqu annazilu minallah ilan najmi, yaitu menyandarkan turunnya hujan yang itu adalah rezeki yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada bintang tertentu. Bi'ayqol, dengan seorang mengatakan mutirna binau'i kaza wa kaza, ya, kami diturunkan hujan karena sebab bintang ini dan ini. Wa hadha min a'zamil kadzbi wal iftira', maka perkataan ini, seorang mengatakan ya kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang ini dan ini, ini adalah termasuk kedustaan, kebohongan yang paling bohong, yang paling besar. Kama ruwa al-imamu Ahmad wa Tirmizi wa hassanahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa Dhiya fil Mukhtarah, sebagaimana naam datang sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh al-imam Ahmad, al-imam Tirmizi, dan dihasankan oleh al-imam Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim wa Dhiya di dalam Mukhtarah, an Aliin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki-rizki kalian, yaqul syukrakum, yaitu rasa terima kasih kalian, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustakan, takulun, yaitu kalian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza, itu kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang ini dan ini. Dan ini termasuk ya, perbuatan mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala telah diturunkan hujan kemudian ada orang yang mengatakan kami diturunkan hujan itu disebabkan karena bintang ini dan ini, maka ini adalah termasuk ya perbuatan kedustaan. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah, telah berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah di dalam Fathul Majid, ya, beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa hadza aula ma fusirat bihi al-ayah, dan ini naam adalah yang paling bagus, yang paling utama apa yang ditafsirkan tentang ayat ini. Ya, ini tentang wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa ruwiya dzalika an Aliin wa Ibni Abbasin wa Qatadah wa Dhuhak wa Atha Al-Khurasani wa ghairihim. Wa huwa qaulu jumhuril mufassirin. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Abbas, Qatadah, Wadduhak, Wa'ato Al-Khurasani, dan yang lain daripada mereka. Dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, yaitu tentang tafsir wa taj'aluna rizqakum ay syukrakum. Mereka menjadikan kalian menjadikan rizki-rizki kalian, yaitu rasa terima kasih kalian, rasa syukur kalian, annakum tukadzibun, dengan kalian mendustakan, yaitu dengan kalian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza wa min najmi kadza wa kadza, kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang ini dan ini. Kemudian wa'an Abi Malikin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, dia mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, empat perkara yang ada pada umatku, perkara ini tidak akan lepas, senantiasa ada dari masa ke masa, dari kurun ke kurun, dari waktu ke waktu. Ada empat sifat yang ada pada umatku, yang itu termasuk ya perkara jahiliyah, yang mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Dan empat perkara ini bukanlah pembatasan, karena di sana masih banyak ya perilaku-perilaku jahiliyah. Nah, yang masih ya dilakukan, yang masih ada pada sebagian kaum muslimin. Di antara empat perkara yang masih ada pada sebagian kaum muslimin dan sangat sulit ya kaum muslimin untuk melepaskannya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Berbangga diri dengan keturunan. Ya, berbangga diri dengan keturunan. Nah, sebagaimana wakilnya, ya, banyak dari kalangan sebagian kaum muslimin, ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dia berilmu tentangnya, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terhindar dari perkara ini. Itu seorang yang berbangga diri dengan keturunan, berbangga diri, ya, karena dia keturunan darah biru. Nah, berbangga diri karena dia keturunan bangsawan. Berbangga diri karena dia keturunan para raja, para sultan. Berbangga diri karena dia ada anak pejabat, anak konglomerat, anak pengusaha. Nah, ini sifat yang seperti ini akan tetap ada, ya, pada sebagian kaum muslimin, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'nu fil ansab, dan mencelah nasab, mencelah garis keturunan. Nah, hampir mirip yang pertama, kalau yang pertama itu atau bertolak belakang dengan yang pertama. Kalau yang pertama berbangga diri, kalau ini mencelah nasab orang. Ya, menjelek-jelekkan nasab orang. Kemudian wal istisqa bin nujum, dan ini syahidnya. Ini letak pembahasan kita. Di antara atau yang ketiga di antara perkara-perkara jahiliyah yang masih terus ada pada sebagian kaum muslimin adalah al-istisqa bin nujum. Menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian yang keempat kata beliau wa niyaha, dan niyaha meratap. Ya, meratap ini adalah na'am melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Ya, apakah itu dengan memukul-mukul wajah? Ya. Nah, min darabil hudud. Ya, memukul-mukul wajah. Atau wasyakil juyub, merobek-robek kantong. Merobek-robek baju. Ya, atau menangis teriak-teriak, melompat-lompat. Ini sebagian ya yang dilakukan oleh biasanya niyaha ini kebanyakan dilakukan oleh atau mayoritas oleh para perempuan. Ya, oleh para perempuan kecuali yang dia mengerti tentang ilmunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, biasanya atau mayoritasnya perempuan kalau salah seorang keluarganya meninggal dunia, biasanya sebagian dari mereka, lebih-lebih dia orang awam, itu melakukan niyaha, nangis berlebih-lebihan, teriak-teriak, lari, keranjang langsung melompat-lompat, ya, merobek-robek baju semuanya, dipecahkan, maka perbuatan ini perbuatan niyahah, ya, berlebih-lebihan dalam meratapi na'am kepergian seorang jenazah. Bukan berarti kita tidak boleh sedih, boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika ditinggal mati anaknya, ya, begitu juga cucunya, disebutkan di sebagian riwayat beliau meneteskan air mata, dan ini dilihat oleh para sahabat, ya, ketika anak beliau ada yang meninggal, cucu beliau juga ada yang meninggal, ya, beliau meneteskan air mata, dan ini dilihat oleh para sahabat. Nah, dia menyebutkan itu adalah tangisan rahmat, ya, bentuk, ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita sedih ketika ditinggal mati salah seorang keluarga kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Khawatir nanti masuk, ya, kepada pintu niyahah, meratap, ya, beda-beda tipis, ya. Beda-beda tipis. Nah, sedih biasa silakan, tidak masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, maka khawatir masuk kepada pintu niyahah. Dan hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Seorang sekedar sedih ditinggalkan keluarganya tidak masalah. Ya, mengeluarkan air mata, ya. Ini tidak masalah. Ya. Tangisan yang itu memang sudah tabiat, sudah sunnatullah. Tapi jangan dia sampai berlebih-lebihan, sampai dia na'am mencakar-cakar, ya, rambut, sampai menarik-narik rambut, teriak-teriak, lompat-lompat. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan niyahah. Ya, seorang bisa terjatuh ke dalam dosa besar. Karena niyahah ini adalah termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab, kita cukupkan dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.